Rian Marsanda di Bernyapa Sona Tarik Sidoarjo Jawa Timur Indonesia. Jawa di kondang sang suara emas Jombang Jawa Timur Indonesia.